Mitra Bisnis, terkait kontroversi film Innocence of Muslims yang dinilai menghina agama Islam, Ketua MK Mahfud MD mengatakan, film itu tidak bermutu dan dibuat oleh orang gila, sehingga tidak perlu ditanggapi apalagi dengan kekerasan. Persoalan harus bisa diselesaikan dengan damai, bukan dengan otot atau urat leher. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Program Studi Bidang Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, Zainal Abidin Bagir. Pak Zainal, apa komentar Anda? Ya, saya secara umum sebetulnya setuju dengan yang disampaikan Pak Mahfud. Maksud saya ini film kualitasnya memang sangat buruk. Demikian buruknya sehingga menurut saya energi kita terlalu berharga kalau harus menanggapi hal-hal seperti ini. Dan ini kan hanya satu film seperti itu ya. Kalau kita mau lihat sebetulnya hal kayak gini muncul terus di mana-mana. Kalau kita mau melayani terus, saya kira agak repot. Dan saya melihat dan sebetulnya diakui juga oleh pembuat filmnya, ini kan tujuannya politis. Jadi memang dibuat untuk menimbulkan kemarahan di kalangan muslim. Jadi bisa dibilang ini semacam umpan untuk memancing kemarahan muslim. Nah, menurut saya muslim sebetulnya jangan makan umpan itu. Kalau umpan itu tidak dimakan, gagal itu tujuan si pembuat film itu. Menurut saya tentu boleh orang demo mengungkapkan ekspresi kemarahannya, itu oke. Tapi itu yang saya sampaikan, itu sebetulnya yang diinginkan kan itu oleh si pembuat film. Persis dia ingin itu. Dia tahu persis sebelumnya ada kasus-kasus, ada Salman Rushdie, ada kasus kartun Denmark, dan kemudian jadi rusuh di mana-mana. Dan saya kira persis itu yang dia inginkan dan itu yang dia dapatkan memang. Lalu ada usulan, Pak. Seperti apa sebaiknya respon dari masyarakat terkait hal ini? Dan penyelesaian seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Ada dua atau tiga usulan. Yang pertama sebetulnya dengan memperhatikan yang saya sampaikan tadi, bahwa film ini memang dibuat untuk bikin marah. Salah satu hal pertama yang bisa dilakukan adalah diam, mendiamkan itu. Ini hal pertama ya. Ini satu pilihan pertama, ada beberapa pilihan. Dan menurut saya didiamkan itu bukan bukti kita takut atau kita lemah atau apa, tapi itu bukti kita paham konteks, kita cerdas. Artinya kita dipancing untuk marah, dan kalau kita marah itu tujuan mereka tercapai, ya udah, kita nggak usah kasih panggung buat itu. Kan ini begini ya, ini ada satu hal yang sering disebut bahwa ya salah satu pembelaan untuk orang bikin film seperti ini kan ini dibilang kebebasan berbicara, kebebasan mengekspresikan. Nah sebetulnya kebebasan berbicara itu kan orang memang bebas, tapi belum tentu dia didengar. Belum tentu dia ada impact-nya. Harus ada pendengar, harus ada panggung itu. Panggungnya disediakan oleh YouTube. Dan itu panggung terbuka. Anda mau isi apa saja YouTube bisa. Nah, audiensnya yang diharapkan memang adalah terutama saya kira bukan orang Kristen, bukan Barat, tapi Muslim. Langkah pertama saya kira jangan kita kasih audiens itu. Artinya diamkan. Dengan begitu gagal tujuan itu. Nah itu langkah pertama saya menurut saya kalau bisa ya didiamkan. Nah yang kedua kalau tidak mau diam, dan diam itu sulit ya. Orang marah tapi memilih diam itu sulit ya. Tapi kalau kita tidak mau itu, daripada bereaksi, menurut saya kita sebetulnya bisa memilih untuk berkreasi. Jadi bikinlah film yang bagus, segala macam yang bisa ya dalam tanda petik memprovokasi orang untuk menonton dan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai Islam. Saya khawatir kalau kita kasih perhatian terlalu banyak pada hal-hal kayak gini, pada film-film buruk, di luar itu sebetulnya ada film bagus banyak sekali, tapi kita tidak perhatikan. Jadi kita agak nggak adil. Kalau ada film buruk kita perhatikan, habis energi di situ, tapi kita nggak lihat bahwa sebetulnya ada banyak sekali film yang bagus-bagus. Dan sebenarnya promosikan itu atau bikinlah sebuah film yang akan ditonton banyak orang dan memberi pengertian yang baik mengenai apa itu Islam dan sebagainya. Lalu terakhir saya kira yang kemarin ini kan SBY ke New York ya untuk berbicara di PBB, dan dia sempat mengatakan dia akan mengusulkan bahwa dunia internasional membuat protokol anti penistaan agama. Itu satu hal lain yang bisa saja dilakukan. Dan sebetulnya tahun lalu itu sudah pernah dibicarakan. Isu sebetulnya bukan cuma tahun lalu, sudah mungkin sekitar 10 tahun terakhir ini. Tentang bagaimana menghadapi isu-isu seperti ini. Organisasi konvensi Islam yang namanya baru berubah jadi Organisasi Kerjasama Islam, itu beberapa kali mengusulkan kepada PBB untuk bikin semacam apa resolusi terus konvensi. Tapi sebetulnya yang lebih penting dan yang diajukan ke Dewan HAM PBB tahun lalu itu bukan tentang Pak menghalangi penodaan agama, tapi bagaimana melawan intoleransi. Nah, ini kan yang bikin-bikin begini kan orang-orang intoleran, yang tidak paham dan intoleran. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk itu? Tahun lalu resolusi yang diusulkan OKI itu disepakati di Dewan HAM PBB secara aklamasi, bahkan tanpa ada apa voting. Artinya ada komitmen untuk memerangi intoleransi. Nah, saya kira kuncinya di situ. Kalau kita mau ngomong menghalangi penodaan agama atau penistaan agama, itu agak sulit. Itu sulit saya kira mendapatkan dukungan dari dunia internasional. Tapi kalau kita bicara soal melawan intoleransi, itu sudah terbukti banyak negara berbagi concern itu. Demikian Ketua Program Studi Bidang Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, Zainal Abidin Bagir. Saya Wendy Lim.